Nah, boleh. Takdirnya adalah unadi rabbana. Unadi rabbana, di situ ada fi'il yang dibuang, yang itu unadi atau ad'u, boleh. Unadi maknanya aku berdoa kepada Rabb kami. Nah, kenapa dia di nasab? Rabbana, wahai Rabb kami. Ya, kalau belajar bahasa Arab kan tahu kenapa Rabbana. Kita kan taunya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terusnya Rabbana. Kenapa kok Robba, enggak Robbu, enggak Robbi? Nah, karena dia munada posisinya menjadi apa? Menjadi apa dia? Afif berarti munadanya sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sebagai fitnah lilladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Waghfir lana rabbana, dan wahai Rabb kami, ampunilah kami, berilah ampunan kepada kami. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang ke-6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Sungguh telah ada bagi kalian, sungguh telah ada bagi kalian fihim, pada mereka, yakni Ibrahim walladzina ma'ah. Fihim, himnya kembali kepada Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau. Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa may yatawalla, dan barang siapa berpaling. Wa man yatawalla, dan barang siapa yang berpaling. Ya, berpaling ya, tawalla. Dan barang siapa yang berpaling, fa inna allaha huwal ghaniyyul hamid, maka sesungguhnya Allah dia maha kaya lagi maha terpuji. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dia Zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Itu insyaallah lebih kurang makna dari dua ayat yang kita baca pada malam hari ini, ayat yang kelima dan juga keenam dari surah Al-Mumtahanah. Nah, kemarin ada yang belum selesai di, pada ayat yang sebelumnya, kita baca dari situ. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Ini masih ayat yang sebelumnya, di akhir ayat yang sebelumnya. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamulah kami kembali. Yani al-inabah. Ay raja'na ila ta'atika wa mardatika. Kami kembali kepada ketaatan kepadamu dan apa-apa yang mendatangkan keridhaanmu. Kami kembali kepada ketaatan kepadamu dan apa-apa yang mendatangkan keridhaan engkau. Wa jami'i ma yuqarribu ilaika. Dan kami kembali kepadamu, kami kembali kepada seluruh apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepada kepadamu. Itu makna dari al-inabah. Al-inabah. Yaitu kembali untuk mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala dan melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seluruh apa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah al-inabah. Kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mentaatinya, melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seluruh apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Fanahnu fi dzalika sa'un. Maka kami dalam mewujudkan hal tersebut berusaha. Ini berusaha kami kembali kepadamu untuk taat kepadamu, melaksanakan apa yang membuat engkau ridha dan apa yang mendekatkan diri kepadamu. Wa bi fi'lil khairati mujtahidun, dan kami bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan kami bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Ini bukti orang-orang yang berinabah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara. Ilaika nasirun. Dan kami mengetahui bahwasanya kami dan kami beramal dengan apa-apa yang mendekatkan diri kami kepadamu dengan sedekat-dekatnya. Nah, insyaAllah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi ketika seseorang meyakini dia akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan berupaya merupakan bentuk persiapan untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yakin kita semuanya akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berjumpa, menemui Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti kita butuh persiapan untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala hanya temu orang yang jauh. Nah, apalagi bertemu dengan orang-orang yang istimewa, mesti kita persiapan untuk bertemu dengan orang tersebut. mau bertemu dengan sang ustaz, bertemu dengan ulama, apalagi bertemu dengan penguasa, mesti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertemu dengan orang-orang tersebut. Maka begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita yakin kita Allah tabaraka wa taala, kita akan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala, maka kita butuh persiapan untuk menghadap Allah tabaraka wa taala. Dan persiapan kita menghadap Allah tabaraka wa taala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan persiapan harta, bukan persiapan kedudukan, bukan persiapan kemewahan. Naam, tetapi tidak lain persiapan kita menghadap Allah tabaraka wa taala dengan al-amalus saleh. Naam, amalan-amalan yang saleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, perkara-perkara yang mendapatkan ridhaan Allah tabaraka wa taala, dan perkara-perkara melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga 6, sungguh kekeliruan ketika seorang meyakini dia akan berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala sementara dia tidak bersiap-siap untuk menghadap Allah tabaraka wa taala. Sementara 6, dia kalau bertemu dengan manusia yang istimewa, dia bersiap-siap. Apalagi sekarang dia akan bertemu Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu kata Syekh Sa'di rahimahullah. Dan kami mengetahui bahwasanya kami akan kembali kepadamu, maka kami pun akan bersiap-siap untuk berjumpa, untuk datang kepadamu. Al-Qudum. Nah, untuk datang kepadamu dan beramal dengan apa-apa yang mendekatkan diri kami kepadamu dengan sedekat-dekatnya. Ma yukarribuna az-zulfa. Qala Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Wahai Rabb kami, termasuk ayat yang tadi kita baca, tadi sisa penjelasan yang sebelumnya. Wahai Rabb kami, la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Fitnatan itu menjadi maf'ul tsani, maf'ul bih yang kedua, na maf'ul awal, maf'ul bih yang pertama, fitnah maf'ul bih yang kedua. Ay la tusallithhum alaina bidunubina. Maknanya kata Sa'di rahimahullah, makna ya Allah jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir, maknanya adalah la tusallithhum alaina bidzunubina. Jangan engkau berikan kekuasaan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, alaina atas kami, bidzunubina dengan sebab dosa-dosa kami. Janganlah engkau berikan kekuasaan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, musuh-musuh kami, atas kami, dengan sebab dosa-dosa kami. Fayuftinuna wa yamna'una mimma yakbiruna alaihi min umur iman. Yang menyebabkan, Pak, sekarang Pak Sababiyah, sebagai jawaban dari la, dari nahi. Yang menyebabkan mereka memfitnah kami dan menyebabkan mereka menghalangi kami dari apa-apa yang mereka mampu atasnya dari perkara-perkara keimanan. Wa yuftinuna aydan bi anfusihim, dan mereka pun terfitnah juga dengan diri-diri mereka, dan mereka pun terfitnah dengan diri-diri mereka. Kenapa? Jadi ketika orang-orang kafir diberikan oleh Allah kekuasaan kepada kaum muslimin, itu fitnahnya dua. Jadi paham ya? Fitnahnya dua. Fitnah terhadap kaum muslimin, maknanya apa? Orang-orang kafir ketika berkuasa, mereka akan menghalangi kaum muslimin dari melaksanakan konsekuensi-konsekuensi keimanan. Itu yang pertama. Nah, ketika orang-orang kafir berkuasa kepada kaum muslimin, maka tentunya mereka akan memfitnah kaum muslimin dan menghalangi mereka dari perkara-perkara keimanan. Menghalangi mereka dari ibadah, menghalangi mereka dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi sampai pada tingkatan apa? Menghalangi, mencegah keyakinan-keyakinan akidah yang benar. Nah, yuftinuna aidan bi anfusihim, dan mereka terfitnah juga dengan diri-diri mereka. Kenapa? Fa innahum idza ra'au lahumul ghalabah, maka sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, jika mereka melihat mereka memiliki kemenangan, nah, mereka menang, fazdadu kufran wa tughyanan. Kalau mereka itu menang, maka akan bertambah kufur mereka dan semakin tambah melampaui batas. Jadi paham ya? Itu berarti ketika orang-orang kafir menguasai kaum muslimin, kitanya terfitnah. Kaum muslimin terfitnah, kenapa? Enggak bisa bebas melaksanakan ibadah. Terhalang dari ibadah, dicegah oleh mereka, dihalangi oleh mereka. Merekanya terfitnah. Kenapa? Mereka karena merasa menang, maka mereka semakin merajalela, semakin kufur dan semakin apa? Melampaui batas. Berbeda ketika apa? Kaum muslimin yang menang. Iya kan? Jadi paham tidak? Ketika kaum muslimin yang menang, kenyataannya apa? Akhirnya banyak dari orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Jadi paham ya? Bagaimana para sahabat, Rasulullah dan juga para sahabat menaklukkan daerah-daerah, kota-kota, negeri-negeri, akhirnya banyak di antara mereka yang masuk ke dalam Islam. Karena terkalahkan. Yang mungkin awalnya terpaksa, mungkin setelah itu ketika mengenal Islam dengan sebenar-benarnya, tentunya mereka berislam dengan keislaman yang baik. Tetapi kalau orang-orang kafir itu menang, sulit mereka tahu-tahu menang, mengalah kaum muslimin tahu-tahu beriman. So, sulit. Yang ada, mesti mereka akan semakin kufur, semakin melampaui batas. Dan itu fitnah bagi mereka. Sehingga kemenangan orang-orang kafir atas kaum muslimin, fitnah bagi kaum muslimin, dan fitnah bagi mereka, bagi diri-diri mereka. Ini Bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan dari sini antum lihat ucapan Syekh Sa'di rahimahullah yang pertama tadi, la tusallithum alaina bidzunubina, jangan engkau kuasakan mereka atas kami, bidzunubina, dengan sebab dosa-dosa kami. Dari sini menunjukkan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir itu bisa berkuasa kepada kaum muslimin, itu bukan kehebatan orang-orang kafir. Tadi paham ya? Bukan karena orang-orang kafir itu hebat, kuat mereka. Bukan. Tetapi karena kita kaum muslimin sudah banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, la tusallithum alaina bi dzunubina. Jangan engkau kuasakan orang-orang kafir atas kami dengan sebab dosa-dosa kami. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya berkuasanya orang-orang kafir dan secara umum musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin itu dengan sebab dosa-dosa mereka, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dosa yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Tsumma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana apa? Uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar." Naam, "Tsumma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana." Kemudian kami utus kepada kalian hamba-hamba kami uli ba'sin syadid yang kuat-kuat. Naam. Uli ba'tin syadidin fajasu khilal ad-diyar, maka mereka merajalela di negeri-negeri. Naam, dikuasai dengan sebab apa? Kesalahan yang terjadi kepada Bani Israel. Bani Israel sampai lontang-lantung selama 40 tahun. Naam, tidak punya tempat tinggal Bani Israel. Ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Apa sebabnya? Gara-gara membangkang kepada Nabi Allah Musa. Nah, disuruh masuk, enggak mau masuk. Suruh Nabi Musa dan Harun masuk sendiri. Akhirnya sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam, mereka tidak memiliki tempat yati apa? Yati huna fil ardi apa? 40 sana. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, yati huna fil ardi 40 sana. Mereka lontang-lantung di muka bumi, enggak jelas. Nam, bingung, enggak jelas tempat mereka ke sana kemari dengan sebab mereka bermaksiat kepada perintah Nabi Allah Musa. Begitu pula ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikuasainya kaum muslimin oleh orang-orang kafir, sekali lagi bukan sebab hebatan orang-orang kafir, tetapi dengan sebab mulai lemahnya keimanan kaum muslimin. Karena kalau menghitung kekuatan, nah, kalau menghitung kekuatan, kehebatan orang-orang kafir, kurang apa kehebatan orang-orang kafir di zaman Rasulullah dan juga para sahabat? Negara besar, adidaya dan adikuasa, Persia dan Romawi, nah, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Nah, tidak ada apa-apanya orang-orang Quraisy, nah, dibandingkan dengan Persia dan Romawi. Tetapi subhanallah, dengan keimanan yang kokoh, Rasulullah dan juga para sahabatnya menggentarkan Raja Romawi dan juga menggentarkan Raja Persia plus panglima-panglimanya yang kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Apakah yang mereka takutkan dari Rasulullah dan para sahabat itu senjatanya? Apakah yang mereka takutkan dari Rasulullah dan para sahabat itu banyaknya persenjataan, jumlah pasukan? Ternyata dalam sekian banyak pertempuran selalu kaum muslimin itu jumlahnya sedikit daripada mereka. Persenjataan juga tidak banyak. Persenjataan juga tidak banyak. Kalah selalu dibandingkan dengan kaum musyrikin sampai berlipat-lipat. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Tapi kenapa mereka diberikan kemenangan oleh Allah tabaraka wa taala? Kalah orang-orang kafir karena keimanan yang kokoh mereka Rasulullah dan juga keimanan yang kokoh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," jika kalian sudah berjual beli dengan cara riba, nam wa raditum bizara, dan kalian sudah terlalu cinta senang dengan pertanian, nam wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad, ini meninggalkan agama. Nah, tidak lagi berpegang dengan agama, tetapi jatuh dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallallahu alaikum zullan." Maka Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum, tidak akan Allah cabut kehinaan tersebut dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian tuh kembali kepada agama kalian. Sehingga ketika kaum muslimin ingin berwibawa, ingin mulia, tidak ada cara lain. Bukan menempuh cara politik, bukan menempuh cara ekonomi, bukan diperbanyak harta kaum muslimin. Lah, sama sekali. Tidak sama sekali. Tetapi kalau kaum muslimin mau mulia, kembali jaya, maka tidak lain hendaknya mereka kembali kepada agama mereka. Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lan yasluha akhiru hadihil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan jaya, tidak akan baik keadaan akhir umat ini, kata Imam Malik rahimahullah, kecuali dengan perkara-perkara yang menyebabkan baik generasi pertama umat ini. Maka kalau mau jaya, mau baik, tidak lain tirulah generasi-generasi umat ini. Maka oleh sebab itu, ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, la tusallitkum alaina bidzunubina, janganlah kalian, janganlah engkau ya Allah kuasakan mereka orang-orang kafir atas kami, bidzunubina, dengan sebab dosa-dosa kami. Secara umum bahwasanya dikuasakan orang-orang kafir itu dengan sebab dosa-dosa kita, begitu juga secara umum kelemahan-kelemahan kita, musibah-musibah yang menimpa kita, tidak lain adalah dengan sebab dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan dengan sebab ulah tangan manusia. 6. Kita ingat ikhwanul hadin rahimani wa rahimakumullah, di antara doanya Nabi Allah Yunus, beliau mengatakan ketika dimakan, ditelan dalam perut ikan, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Allah Yunus dalam kondisi demikian, beliau dimakan, ditelan oleh ikan, maka beliau bukan menyebut-nyebut kebaikannya, bukan protes kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenapa saya sudah baik-baik, saya sudah berdakwah kepadamu ya Allah, kok begini kondisi saya. Tidak. Tetapi Nabi Allah Yunus ketika beliau menimpa beliau, ma yusibuhu, apa yang menimpa beliau, ma asobahu, maka beliau langsung mengakui kezaliman beliau. Nah, inni kuntu minal zalimin. Padahal Nabi Allah Yunus ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang nabi, seorang yang berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi beliau memahami bahwasanya apa yang terjadi kepada beliau dengan sebab kezaliman yang beliau lakukan. Itulah yang hendaknya kita semuanya amalkan. Kita semua mengakui ketika menimpa kita perkara-perkara yang tidak kita inginkan, musibah-musibah, penyakit-penyakit, tidak usah menyalahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak usah berkeluh kesah, tetapi akuilah ini semuanya dengan sebab dosa-dosa kami. Maka para salaf, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka sangat peka di dalam mengakui, sangat memengerti dalam pengakuan mereka terhadap dosa-dosa. Mereka sampai mengatakan, qanafidin rahimani wa rahimakumullah, aku berbuat dosa, nam, sampai aku rasakan pada akhlak istriku dan juga apa? Pada perangai hewan tungganganku. Ada gak enak sama istri. Nam, gak enak sama tunggangannya. Ternyata apa? Dengan sebab dosa yang aku terjatuh pada rasanya. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. Dhannu annahum 'alal haqqi wa ana 'alal batil. Mereka menyangka bahwasanya mereka di atas al-haq dan saya berada di atas kebatilan. Fazdadu kufran wa tughyanan. Maka mereka semakin kafir dan semakin melampaui batas. Wa ufir lana, ya Allah, ampunilah kami. Berilah ampunan atas kepada kami. Mattarafna minaz-dzunubi was-sayyi'at. apa-apa yang kami terjatuh padanya. Iktarofna, terjatuh padanya dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ampunlah kami. Wa ma qasarna bihi minal ma'murat, dan apa-apa yang kami kurang dari menjalankan perintah-perintah. Sehingga yang disebutkan oleh sebagai faedah berulang, disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, ya Allah ampunilah kami karena apa yang kami lakukan, apa yang kami terjatuh dari dosa dan kemaksiatan, dan apa-apa yang kami kurang dari menjalankan perintah. Ini faedah sering kita sebutkan tentang fungsi dari istighfar. Fungsi dari istighfar. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya istighfar itu fungsinya ada tiga. Yang kita ingat ada tiga. Yang pertama, dalam rangka meminta ampun atas perbuatan dosa kita. Ini yang disebutkan oleh saya tadi. Maktarofna minazunubi wasayi'at. Seorang beristighfar karena berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, sangat jelas. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampunlah, beristighfarlah kepada aku, kata Allah, aku akan mengampuni kalian. Itu fungsi istighfar yang pertama. Kenapa kita beristighfar? Karena kita banyak melakukan dosa. Karena dosa yang kita lakukan. Yang kedua, disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini adalah wa ma qasarna bihi minal ma'murat. Naam. Ampunilah kami ya Allah pada apa-apa yang kami kurang dalam menjalankan perintah. Kurang di dalam menjalankan perintah. Naam. Artinya ketika kita kurang ataupun kurang sempurna di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu juga hendaknya kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk, kalau mau poin yang ketiga, dan sebenarnya poin yang ketiga itu masuk pada poin yang kedua, apa yang kurang dari kami dalam menjalankan perintah-perintah, kita beristighfar kepada Allah, karena kurangnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kurangnya kita mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Itu fungsi, tiga fungsi istighfar. Saya tadi menyebutkan dua di sini, tapi sering disebutkan tiga. Tapi yang tiga ini masuk pada poin nomor dua. Kurang dalam menjalankan perintah. Apa perintah Allah? Perintah Allah itu kita harus bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika kita kurang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita lalaikan, maka beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Ini diantara rahasia yang disebutkan oleh sebagian salaf. Apa rahasia kita ketika keluar dari WC, kita membaca ghufrana. Minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal kita tidak sedang berbuat dosa di dalam WC. Tetapi karena kita kurang bersyukur kepada Allah ketika kita tidak merasa itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Manusia sering merasa dia punya nikmat yang sangat besar ketika dia makan, ketika dia minum, tetapi ketika dia mengeluarkan seolah-olah perkara yang lumrah, yang biasa. Padahal itu bisa dikatakan sama atau lebih besar. Nah, orang yang gak makan sehari mungkin tahan, tapi kalau sehari gak buang dari kecil ini dan itu, alangkah tersiksanya dia, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi banyak di antara kita yang lalai mensyukuri nikmat yang satu ini, maka ghufranak ketika keluar WC. Kenapa? Sebabnya kita meminta ampun ketika keluar WC, kurangnya kita bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, di antaranya nikmat bisa mengeluarkan kotoran yang ada dalam tubuh kita. Bisa dibayangkan kalau tidak bisa dikeluarkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, harus operasi besar ini dan itu. Nah, berarti ini nikmat Allah yang sangat besar, maka harus banyak beristighfar kepada Allah ketika kita kurang bersyukur kepadanya. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di ini yang ketiga. Nah, yang kedua kalau disebutkan dalam kitab ini adalah apa yang kami kurang dalam menjalankan perintah. Yakni ketidaksempurnaan kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menjalankan sholat tapi banyak kurangnya. Kita menjalankan puasa banyak kurangnya. Maka disyariatkan kita beristighfar. Maka itulah rahasia kenapa kita dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara zikir setelah sholat itu yang pertama-pertama dilakukan adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal kita sedang sholat, bukan sedang berbuat dosa. Kenapa kita beristighfar? Karena kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan ibadah tersebut, maka beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Rabbana innaka antal aziz. Wahai kami, sungguhnya engkau zat yang maha perkasa. Al-Qahiru li kulli syai, yang mengalahkan segala sesuatu. Naam. Al-Hakim, yang bijaksana, yang maha bijaksana. Alladhi yadha'ul asya'a mawadhi'aha, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Fabi'izzatika wa hikmatika unsurna ala a'da'ina wa ufirlana dhunubana wa aslih uyubana. Maka dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan keperkasaanmu ya Allah, dan dengan hikmahmu ya Allah, tolonglah kami atas musuh-musuh kami. Wa ufirlana dhunubana, dan ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Wa aslih uyubana, dan perbaikilah ya Allah aib-aib kami. Luar biasa. Doa ini kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini sementara yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.